Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau, karena Allah lah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sanggup dan dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi segala larangan. Itu karena Allah memberikan rahmatnya yang tiada terhingga sehingga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya kelak nanti hingga hari kiamat. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memasuki ayat ke-56 dari surat Al-Kahfi. Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Artinya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan kami terhadap mereka sebagai olok-olokan saja. Ayat ini mengingatkan kita tentang musibah demi musibah yang Allah kirimkan kepada hamba-hambanya di seluruh dunia ini maupun di Indonesia yang kita cintai ini. Itu adalah peringatan-peringatan bagi kita semuanya. Tentunya dengan kata peringatan itu adalah ucapan yang keluar dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak beriman, ia mengatakan itu adalah karena terjadi karena kelalaian manusia, karena terjadi pergeseran lempeng bumi sehingga menyebabkan tsunami. Seakan-akan yang diberikan Allah peringatan itu mereka tidak meyakininya, maka timbullah suatu perkataan seakan-akan mereka itu mengolok-ngolok tentang kekuasaan Allah yang Allah sudah tetapkan. Maka hal inilah yang dapat menyulitkan kita. Kenapa kita mengatakan sulit? Karena kita akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah min dzalik. Maka dengan firman ini kata Allah, aku telah kirim, kata Allah, wa ma nursilul mursalin, telah aku kirim para nabi-nabi, para rasul-rasul, mubasysyirin, mereka sebagai pemberi berita gembira dan beri peringatan. Berita gembira itu maksudnya apa? Adalah orang yang mampu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan memberikan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah menjalankan yang sebagaimana kita katakan titian siratal mustaqim, karena dengan amal-amalannya dengan mudah ia dapat memberikan solusi di setiap kesulitan yang ia hadapi dalam dirinya. Semuanya itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang tidak, dia akan menjadikan sesuatu itu adalah bumerang bagi diri, bukan bagi dirinya saja tapi kepada orang lain. Maka itulah hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka ini orang-orang yang tidak taat kepada Allah, selalu ingin menjadikan sesuatu yang batil itu menjadi di atas segala-galanya. Ingin menghapuskan yang hak, yang datang ajaran yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga kadang-kadang diperolok oleh orang-orang, untuk apalah sekolah agama? Lihat sekolah agama itu, hidupnya juga begitu-begitu saja. Bagus sekolah umum. Ini bukan permasalahan agama dan umum, tapi ini permasalahan akidah ketauhidan kita. Mampukah yang umum itu mempertahankan akidah tauhidan ajaran kepada Allah? Mampukah yang agama itu dapat mempertahankan ajaran Allah Subhanahu wa taala? Semuanya terpulang ke situ. Apapun ilmu yang kita dapatkan, kita tidak pernah lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Menarik apa yang disampaikan Ustaz Fajrul Haq yang terakhir, dan sesuai dengan ayat 56 yang terakhir, Allah berfirman, wattakhuzu ayati wa ma unziru huzwa. Mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Mengolok-olokkan Islam terjadi sejak manusia diturunkan Adam, sejak manusia diturunkan Allah di bumi ini. Adam alaihissalam ditetapkan Allah peraturan untuk tidak saling membunuh. Tidak jauh-jauh, anak Adam alaihissalam sendiri, Kabil dan Habil, saling membunuh. Nabi Nuh, ajarannya disampaikan 950 tahun diolok-olok dalam proses pembuatan kapal Nabi Nuh. Tidak ada yang beriman kecuali kurang dari satu kapal, 40 orang. Lebih lama dakwahnya 950 tahun dari orang yang mengikuti dakwah tersebut. Agama Tuhan diolok-olok. Begitu juga pada masa nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap diolok-olok. Namun apakah kita melihat Islam sebagai sasaran olok-olokan? Tentu tidak. Bagi orang yang beriman, Islam adalah payung yang penuh dengan rahmat. Nabinya diutus memberikan kabar gembira dan membuat kita menjadi orang yang bahagia, dan peringatan supaya kita terhindar, dan itu juga membahagiakan. Mubasyirin wa munzirin, bila diikuti dengan baik dan benar, kabar gembira dan kabar duka berakhir dengan happy ending di dunia dan di akhirat. Namun sayang, orang-orang kafir, orang-orang yang mengolok-olokkan Islam dari dulu, sekarang dan akan datang, terus saja menutupi kebenaran agar kebatilan terkuat. Kenapa mereka senang berputar di tempat kebatilan? Karena ada manusia yang hidup dari kebatilan yang dia lakukan. Dia bahagia kalau manusia ini terus berperang. Karena apa? Karena dia adalah tempat pembuat senjata perang. Dia ingin apabila pemerintahan keos, karena dia dapat mengkail di air yang keruh. Kenapa dia senang kalau Islam tidak hidup di Indonesia? Karena dia melihat kemaksiatan adalah ladang yang subur untuk meraih keuntungan yang instan. Yujadilul ladzina kafaru bil batil yudhidu bihil haq. Membantah dengan yang batil agar mereka dapat melenyapkan yang hak. Namun Islam tetaplah mencuat, muncul ke permukaan. Qulil ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yakinlah, walaupun pengikut Nabi Nuh cuma 40, tapi Nabi Nuh adalah yang menang. Walaupun Kabil dan Habil bertarung, tapi yang benarlah yang menang. Walaupun Nabi Musa dilucuti, dipermalukan, diusahakan untuk dibunuh oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa lah yang menang. Walaupun Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh kaumnya, tapi tetaplah pertolongan Allah berpihak kepada yang benar, yaitu Nabi Ibrahim. Perjalanan sejarah mengatakan kepada kita, yang hak itulah yang benar dan akan muncul mencuat ke permukaan, dan yang batil pastilah yang lenyap, karena kemunafikan, kemusyrikan, kekafiran adalah sesuatu yang palsu dan tidak absolut. Ya, terima kasih kepada Ustaz, yaitu Dr. Zainal Arifin, yang telah memberikan wawasan pada kajian ayat yang 56 dari surat Al-Kahfi ini. Kami juga memberikan kesimpulan bahwa apapun yang kita jalani hidup ini, kalau kita lepas dari aturan Allah, kita tidak akan selamat. Makanya pemerintah Republik Indonesia yang kita cintai, untuk masalah supremasi hukum, ketika banyak sekali kejahatan ataupun kriminal Indonesia ini yang merugikan, yaitu orang-orang bawahan dengan korupsi-korupsi seperti itu, masukkanlah supremasi hukum, yaitu minimal orang yang sudah terlalu banyak melanggar aturan tersebut, diberikanlah hukum gantung minimal. Kenapa Malaysia saja sanggup melaksanakan itu, Cina saja sanggup, bukan mereka itu negara Islam, tapi mereka dapat meyakini dari aturan Islam itu, maka orang-orang akan jera dalam melakukan keburukan dan kriminal ini. Kita harus berani, karena keberanian itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laksanakan, yakinlah dengan apa yang diperintahkan Allah, kita akan selamat selamanya. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat kita pahami dan kita maknai, dan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.